dan reda karena ada pelangi, karena ada pelangi. Bisakah kita mencoba hujan reda kan ada pelangi, kan ada pelangi, kan ada pelangi, kan ada Turu turu turu turu turu.